Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tiga ayat ini runut dan runtut Allah Subhanahu wa taala membahas kehidupan. Allah mengingatkan tentang orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang musyrikin kufar, yang telah berjanji sebelumnya bahwa ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya yang meliputi mereka, mereka akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mereka melakukan kesyirikan, tidak lagi mereka melakukan kekufuran. Lanakunanna minasyakirin, kata mereka. Kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Falamma anjahum idahum yabuguna fil ard. Maka betul begitu Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyelamatkan mereka dari mara bahaya, dari topan yang mengombang-ambingkan mereka di lautan. Selamat sudah mereka sampai ke daratan. Idahum yabuguna fil ard. Mereka melakukan baghi, melampaui batas. Kembali tetap mereka dengan kesyirikannya dan kekufurannya, kemaksiatannya. La haula illa billah. Maka Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, dosa dan maksiat yang kalian lakukan itu, kejelekannya akan kembali kepada kalian sendiri, bukan kemana-mana. Baik, kesyirikan dan kekufuran yang kalian lakukan akan tertimpa keburukannya untuk kalian sendiri. Innama baghyukum ala anfusikum. Baik. Mata'al hayatid dunia. Adapun kehidupan kalian yang kalian bersenang-senang dengannya dalam keadaan kalian kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang kalian tempati ini, yang kalian bersenang-senang, mata al-hayati dunia, itu cuma sekedar sementara saja. Berapa lama kalian bisa menikmati kehidupan dunia ini? Coba berapa lama? Jadi, kalau umur sudah 50 tahun, ya kurang lebih tinggal 10 tahun seandainya sampai ke 10 tahun berikut. Kalau umur sudah 60 tahun, tidak tahu kapan. Sementara barakallahu fikum, yang namanya umur tidak diukur dengan tua mudanya seseorang. Tidak diukur dengan sakit sehatnya seseorang. Ada orang sakit-sakitan luar biasa, panjang umurnya. Dan ada pula orang sehat-sehat walafiat saja, kelihatan tahu-tahu mati. Wallahul musta'an. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan Wahai kalian manusia, dosa dan maksiat yang kalian lakukan itu, kejelekannya akan tertimpa kepada kalian sendiri, bukan ke orang lain. Dan kenikmatan duniawiya yang kalian bersenang-senang di dalamnya, itu cuma berapa lama. Dan seberapa yang kalian bisa nikmati dari kehidupan dunia ini. Jadi, mataul hayat di dunia. Summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Taruhlah bahwa umur kalian panjang. Kalian betul-betul puas dengan bersenang-senang di kehidupan dunia ini. Tetap kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaina marji'ukum. Kalian akan dikembalikan kepada kami. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami akan sampaikan kepada kalian apa yang dulunya yang pernah kalian lakukan. Tidak ada istilahnya lupa. Tidak akan lagi orang lupa. Karena ada catatan, ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dulunya kalian begini dan mereka akan ingat. Semua apa yang pernah dilakukan. Setelah itu Allah mengingatkan tentang kehidupan dunia. Bahwa kehidupan itu sangatlah sementara. Innama matsalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini kama in anzalnahu minas sama, sama seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, dengan air hujan yang kami turunkan tumbuhlah tumbuhan dengan berbagai macam jenis macamnya. Baik, yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh hewan ternak, yang dimakan oleh hewan-hewan liar yang lainnya. Dari serangga-serangga. Kehidupan dunia ini kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardh. Campur makanan yang dimakan oleh manusia, makanan yang dimakan oleh hewan-hewan. Mimma ya'kulun nas wal an'am, dari tumbuhan yang dimakan oleh manusia berupa buah-buahan, biji-bijian, dedaunan, walhasil demikian juga yang dimakan oleh hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadhat al-ardhu zukhrufaha wa zayyanat, sampai ketika orang-orang mengurusi bumi ini, bercocok tanam, barakallahu alaikum, atau yang lainnya ini, karena di sini kehidupan dunia dicontohkan dengan barakallahu alaikum tetumbuhan. Orang pun mengusahakannya, bercocok tanam, menanamnya dengan rapi, menanamnya dengan varietas yang bagus, bibit yang unggul, baik, dijaga, dirawat sedemikian rupa. Wazayyanat, sehingga menjadi indah sangat. Perkebunan, pertanian, tumbuh subur hijau, indah untuk dipandang. Baik. Wazayyanat, dan bersolek dia. Semua orang yang melihatnya berdecak kagum. Dunia ini demikian. Sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW, ad-dunya hulwatun khadira. Dunia ini manis dan hijau. Manis untuk dirasakan, hijau, indah untuk dipandang. Baik. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha zakhrafa. Baik. Sangat indah sudah dunia ini. Wa zayyanat, elok. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha. Dan pemiliknya pun merasa yakin bahwa dia bisa memanen hasil dari usaha mereka. Memakmurkan dunia ini. Baik, petaninya bisa panen, peternaknya juga bisa panen, pengusahanya juga bisa panen, dan semuanya dikiranya mereka mampu untuk menguasainya. Itulah kehidupan dunia. Baik. Wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha. Ataha amruna lailan aw nahara. Kemudian datang di malam harinya atau siang hari. Urusan kami Faja'alnaha hasida, maka kami pun menjadikan kebun yang kemarin itu sangat indah, menawan, menarik. Tapi karena hijaunya, karena buahnya, karena indah dan rapinya memang. Kalau kita melihat perkebunan yang betul-betul terawat rapi, kita akan terkagum-kagum. Tapi faja'alnaha hasida, Allah SWT mengirim angin yang sangat dingin di malam hari, sehingga perkebunan ini berubah total dari kemarin hijau royo-royo, segar, indah, di keesokan harinya sudah menjadi abu-abu menghitam. Baik. Baik. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika kita mendatangi perkebunan kentang, pernah ada dapati perkebunan kentang, masya Allah, tep hijau luar biasa, hijau. Mau panen sudah, hijau, rapi, subur. Sebentar lagi orang akan panen. Kemudian di malam harinya turun hawa dingin yang sangat dingin. Jangankan tumbuhan yang ada, barakallahu fikum, keledai yang ada di kandang pun mati gara-gara kedinginan. Di bawah 0 derajat. Dingin luar biasa. Keesokan harinya ketika kita datangi perkebunan tersebut, tidak lagi sama seperti kemarin yang masih joroyo-royo, seger, enak untuk dipandang, indah sangat, sudah berubah menjadi hitam, hitam sama seperti habis kebakaran, hitam dengan batang-batangnya sekalian. Ini dingin, hawa dingin yang datang. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Hasidan ka'allam taghna bil ams, ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tidak pernah ada hijau sebelumnya. Tidak pernah ada perkebunan indah sebelumnya. Barakallahu fiikum. La hawla illa billah. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tidak pernah ada yang indah sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami nufassil, kami terangkan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau berpikir. Bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sangat terbatas. Kehidupan yang sangat-sangat sangat-sangat banyak susah lelahnya. Di kehidupan duniawi ya, untuk orang mendapatkan dan menikmatinya kerja keras harus luar biasa. Itu pun sangat sementara, sangat terbatas. Kemudian setelah Allah menerangkan tentang kehidupan dunia ini, Allah mengajak kepada kehidupan yang abadi, kekal. Tidak ada lagi yang namanya susah, tidak ada lagi yang namanya sengsara. Maka Allah mengatakan, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kalian menuju negeri salam, negeri keselamatan, selamat dari semua penyakit, semua kesengsaraan, semua kesusahan, semua kejelekan. Selamat Anda dari itu. Anda tidak akan tua lagi, Anda tidak akan sakit lagi, Anda tidak akan sengsara lagi, Anda tidak akan, dan seterusnya. Semua yang jelek tidak ada. Yang ada adalah selamat. Jadi Allah mengatakan, Allahu yad'u ila daris salam. Anda akan mendapatkan kenikmatan terus menerus yang tiada putus-putusnya. Darussalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan perumpamaan bahwa as-sayyid, ada tuan bana daran wa ja'ala fihi ma'dubah wa arsala da'iyan, ada tuan yang membangun rumah istana dan membuat makanan di dalamnya dan mengirim mengutus seseorang untuk mengajak agar supaya orang masuk ke dalam rumah itu dan memakan dari jamuan itu. Paman ajabat da'i, maka barang siapa yang memenuhi ajakan yang mengundang ini, dakhalat dar, maka dia pun akan masuk ke dalam rumah tersebut. Wa akalal ma'dubah, dan dia pun akan masuk dan memakan jamuan tersebut. Taib. Wa man lam yujibid da'i, dan barang siapa yang tidak mau memenuhi undangan dan ajakan da'i ini yang mengundang ini, maka tidak akan masuk dia ke dalam rumah tersebut, dan juga dia tidak akan memakan dari hidangan yang telah disajikan. Maka as-sayyidu huwallah, as-sayyid, tuan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-dar al-islam, rumah ini adalah Islam. Wal-ma'duba al-jannah, hidangan ini adalah sorga. Dan da'i ini yang mengundang ini, utusan ini adalah Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka barang siapa yang memenuhi ajakan da'i ini, maka dia akan masuk Islam dan sekaligus juga akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang tidak mau memenuhi ajakan da'i ini, dia tidak akan masuk Islam, apalagi masuk ke dalam surga menikmati kenikmatan surga. Wallahul musta'an. Setelah Allah menerangkan tentang kehidupan dunia ini yang begitu sengsara orang di dalamnya, begitu capek, lelah, susah di dalamnya, tapi yang kenikmatannya sangat sedikit, maka Allah mengajak mari kemari, tapi berpindah ke negeri kekal abadi yang penuh keselamatan, kenikmatan. Tapi wayahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah SWT memberi hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Ini runut pembahasannya, masya Allah. Mulai dari ada ajakan, kemudian ternyata mereka enggan, hanya memilih kehidupan dunia. Allah ingatkan bahwa kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya. Senikmat apapun anda akan melupakannya dan akan meninggalkannya. Jadi Allah ajak manusia ini untuk kembali ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Darussalam, tempat keselamatan, kekal abadi, tidak ada susah sengsara di dalamnya, semuanya serba nikmat. Wallahul musta'an. Aini barakallahu fikum, tiga ayat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu untuk kita, ilmu yang bermanfaat, memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mati di atas keislaman dan keimanan sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Sehingga dengannya kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.